orang tuamu yang tak inginkan kau jadi kasihku. Kalau memang jodoh kita berdua, takdir takkan kemana. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dialah segalanya. Aku pun tak ingin hidup bersamamu babila tanpa restu orang tuamu. Untuk apa bahagia di atas penyesalan dia yang melahirkanmu. Terpaksa menjalani kenyataan ini, walaupun itu pahit. Di hati ini ada orang tuamu, harus kujunjung tinggi juga harga diri. Kita, tapi kehendak Tuhan, dialah segalanya. Aku pun tak ingin hidup bersamamu babila tanpa restu orang tuamu. Untuk apa bahagia di atas yang melahirkanmu. Terpaksa ku jalani kenyataan ini, walaupun itu pahit. Di hati ini ada orang tuamu, harus ku junjung tinggi juga harga diri. Ada orang tuamu, harus kujunjung tinggi juga harga diri.